matamu yang kurasa berbeda. Oh, janganlah terjadi yang selalu ku takutkan. Beribu cara kan ku tempuh. Takutkan beribu cara kan.